بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله إياكم di hari kemarin kita telah berbekal dengan apa-apa yang harus kita miliki ketika fitnah datang menghadang kita, yaitu dari perkara-perkara kesabaran yang harus kita miliki, perkara-perkara kejujuran as-sidq, sifat as-sidq, dan juga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sekarang ini kita akan melihat satu kisah yang pernah terjadi di zaman dahulu kala, yang bisa kita jadikan contoh ketika fitnah itu datang kepada kita, perlunya kita sabar, perlunya kita jujur, perlunya kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini bukanlah dongeng yang tertulis dalam komik-komik, bukan. Kisah ini bukan pula hasil karya ngarang apa karangan seseorang di zaman sekarang, bukan. Tapi kisah ini adalah wahyu diceritakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam kepada kita tentang generasi sebelum Rasul alaihissalatu wassalam. Rasul alaihissalatu wassalam la yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha, tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau sampaikan kepada kita adalah wahyu yuha. Rasul alaihissalatu wassalam menyampaikan kisah yang akan kita baca ini ada sebagai pelajaran untuk kita, agar kita bisa mengambil contoh apa yang terjadi dari kisah ini. Kisah ini datang jauh sebelum Rasul alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah sebagai Rasul, bahkan sebelum dilahirkan Rasul alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Suhaib radhiyallahu anhu, dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kana malikun fi man qablakum, dulu ada seorang raja sebelum kalian, menunjukkan kejadian ini jauh sebelum Rasul alaihi wasallam. Wa kana lahu sahirun, si raja punya seorang tukang sihir kuat sebagai penasehat, sebagai pelindung, seperti halnya di zaman sekarang. Sebagian penguasa, sebagian orang-orang kuat, orang besar, itu memiliki tukang sihir. Dengan istilah apa? Mereka istilahkan sebagai penasehat spiritual. Ini penasehat spiritualnya fulan. Pedagang besar, kaya raya, kadang pula punya penasehat spiritual. Olahragawan juga punya, masing-masing menggunakan tukang sihir yang digantikan namanya sebagai penasehat spiritual. Ini terjadi bukan zaman dahulu saja, sampai detik ini budaya ini masih tetap ada. Falamma kabura, ketika si tukang sihir ini usianya sudah mulai tua, merasa sudah berat dirinya, merasa sudah lemah, yakin bahwa ajal akan datang kepadanya, qala lil malik inni qad kabartu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Maka dia berkata kepada rajanya, wahai raja, saya ini sekarang sudah tua, merasa prihatin terhadap dirinya dan rajanya dan negaranya. Sebelum terjadi kematian saya perlu adanya estafet kepemimpinan sihir ini. Saya ingin ajarkan ilmu sihir ini kepada seorang anak muda yang jenius, yang pandai, yang semangat, yang siap untuk membawa ilmu ini sehingga di masa yang datang engkau masih punya juga seorang tukang sihir yang tangguh. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka diutuslah seorang anak muda, masih muda belia, punya kecerdasan tinggi, punya semangat besar. Tentu raja yang memilih, raja punya informasi banyak, seperti suatu kerajaan yang lainnya punya lembaga-lembaga, barangkali juga punya lembaga pendidikan dan kebudayaan dan sebagainya, sehingga punya pantauan siapa pemuda dari negerinya yang cerdas, yang kira-kira bisa siap untuk membawa ilmu yang akan diwariskan dari tukang sihir ini. Akhirnya si pemuda ini pun belajar kepada si tukang sihir ini. Si tukang sihir merasa ada generasi berikutnya yang akan membawa ilmunya, maka semangat untuk mengajarkannya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Si pemuda ini setiap akan berangkat kepada si tukang sihir untuk belajar mengambil ilmu si sihir ini, setiap perjalanan ke sana dia melewati seorang rahib. Ya, seperti kita tahu, rahib di zaman itu bukan rahib seperti sekarang. Rahib di zaman itu masih muwahid, masih di atas tauhid, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan rahib di perjalanan itu, faqa'ada ilaihi, dia duduk di sana, wa sami'a kalamuhu, dan dia mendengar wejangan-wejangan yang diberikan oleh sang rahib itu tadi. Fa'ajabahu, dia tertarik terhadap apa yang disampaikan oleh si rahib ini. Rahib menyampaikan apa yang dia peroleh dari rasulnya. Maka yang diajarkan adalah ilmu tauhid, agar beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Fitrah manusia ada pada dirinya, sehingga dia tertarik di majelis itu dan tidak tertarik dengan majelis yang dia diutus untuk belajar kepadanya, itu kepada tukang sihir. Maka fakana idza atas sahiran mara birrahib wa qa'ada ilaihi, setiap harinya ketika berangkat, mau berangkat ke tempat tukang sihir, dia melewati situ, dia merasa asik duduk mendengarkan ilmu yang diberikan oleh si rahib itu. Selalu demikian, berangkat pasti berhenti di situ mendengarkan. Wa idza ata sahir darabahu, akhirnya dia terlambat sampai ke tukang sihir ini. Hal ini terjadi terus menerus. Marahlah si tukang sihir, maka dipukul. Rupanya ingin mengajarkan kedisiplinan kepada anak muda yang diharapkan sekali untuk menerima ilmu sihirnya yang besar, kata mereka. Karena ini terjadi terus menerus, fasyaka dzalika ila rahib, maka dia pun mengeluh kepada si rahib, aku setiap belajar ke sini, sampainya ke tukang si rahib, sampainya ke si sihir itu selalu terlambat, dan tukang sihir pun marah padaku dan aku dipukulinya. Faqala idza hasyaita as-sahir faqul habasani ahli, sudah kalau kamu takut kepada tukang sihir, kamu katakan aku telah tertahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani lisahir faqad habasani as-sahir. Sebaliknya, ketika pulang kamu terlambat, kamu takut kepada keluargamu, katakan kepadanya kalau saya tertahan oleh si tukang sihir. Terus yang begini dia lakukan, selamatlah dia dari amukan si tukang sihir, selamatlah dia dari amukan keluarganya, dan dia bisa belajar tauhid kepada si rahib ini. Perjalanan ini terus menerus. Fa bainama huwa ala dzalik it ata ala dabatin adzimatin qad habasat annas. Dalam perjalanannya belajar terus, setelah sekian lama dia belajar kepada rahib ini dan menyembunyikan belajarnya dia dari kepada rahib dari tukang sihir itu, si sihir merasa dia belajarnya sama dia, sementara sesungguhnya dia belajar sama si rahib ini tadi. Setelah sekian lama dalam perjalanannya, dia mendapatkan suatu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ujiannya? Di jalan dia dapati ada seekor binatang besar sekali yang keberadaan binatang besar ini ada di jalannya orang lalu lalang untuk kepentingannya di jalan umum. Orang semua pada takut lihat besarnya binatang itu, tertunda, terhalang kegiatan masyarakat ketika itu. Maka si pemuda ini lewat di situ. Dia melihat, dia pelajari, maka dia katakan pada dirinya, Al-yawma a'lam as-sahir afdal am rahib afdal. Lihat ada seperti itu, hari ini akan dites ilmunya si tukang sihir apa ilmunya si rahib yang lebih hebat. Hari ini aku akan tahu mana yang lebih hebat, si tukang sihirkah apakah si rahib yang lebih afdal. Fa akhadha hajaran faqala, maka dia pun mengambil batu, dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amr sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdi an-nas. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, perkara manakah yang lebih baik, siapakah yang lebih engkau cintai ya Rab, apakah si rahib yang lebih engkau cintai daripada perkaranya si tukang sihir itu tadi. Kalau saja si rahib lebih engkau cintai ya Rab, faqtul hadhihi da'abah hatta yamdin nas, maka bunuhlah hewan yang besar ini tadi dengan lemparan batu dari saya agar dia mati dan masyarakat pun bisa melewatinya. Doa yang tulus dari seorang anak muda ingin ditunjukkan jalan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang murni, doa dari hati yang jujur, maka setelah dia berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta bukti, dibuktikan ya Rab manakah yang baik, karena anak muda ini sebelumnya tidak tahu apa-apa. Sekarang di hadapan dia ada dua guru, fitnah yang besar dihadapkan pada dia, anak yang masih muda, untuk memilih manakah yang terbesar, yang terbenar, yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faramaha faqatalaha wa madhannas, dilemparlah hewan yang besar itu tadi yang menghalangi jalannya manusia, ternyata Allah berikan kemampuan pada anak ini, walaupun cuma sekedar lemparan dengan batu, tapi Allah tunjukkan hidayahnya mengenai batu itu, mengenai hewan tadi, dan matilah hewan tadi sehingga masyarakat pun bisa lalu lalang lagi. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Secara hitungan manusia tidak mungkin, tetapi Allah menghendaki, ingin menunjukkan, mengabulkan permintaan si anak muda ini, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menunjukkan cerdasnya si anak muda ini. Adanya kesempatan langsung dimanfaatkan oleh dia. Dia minta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar, as-siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah, jalan manakah yang benar di antara dua jalan yang saya hadapi. Cerdas sekali si anak muda ini. Fa'atar rahiban fa'akhbarahu. Maka setelah itu terjadi, dia pun datang kepada si rahib, dan dia pun mengabarkan kepada si rahib apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan olehnya. Faqala lahu rahib, berkatalah rahib kepadanya, ayu bunayya, wahai anakku, antal yawm afdal minni, hari ini telah terbukti kamu lebih hebat dari saya, lebih baik daripada saya. Tawadhu'nya si rahib sebagai guru mengakui keilmuan, keimanan si anak muda ini lebih baik daripada dirinya. Tidak sombong, tidak mentang-mentang dia guru lalu saya harus lebih hebat dari Anda. Kamu tuh murid saya, anak kecil, baru kemarin sore, masih orok. Tidak demikian. Senang bangga mendapat murid yang ternyata cerdas, punya kemampuan setelah diajarkan bisa mengembangkan lebih dari dirinya. Karena itu fadlullah yu'tihu mayasha. Ketika Allah memberi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Al-yawma anta al-yawm afdal minni, engkau pada hari ini lebih baik daripada aku. Qad balagha amruka ma ra'a, aku telah melihat ilmumu, perkaramu sungguh telah mencapai satu keberhasilan yang luar biasa. Wa innaka satabtali wa in ibtalaita fala tadul alayya. Ketika melihat kehebatan anak muda ini, maka seorang rahib yang usianya sudah melewati banyak masa, dia punya perkiraan apa yang terjadi ketika ilmu sudah seperti ini. Pasti akan terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka dia pun mengatakan, ujian akan datang kepadamu nak. Oleh karena itu, jika ujian datang kepadamu, jangan engkau sebut namaku. Ini warning dari sang guru kepada muridnya agar siap-siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana al-ghulam yabra'ul akmaha wal abras. Tambah berkembang ilmunya, tambah terkenal kesana kemari, ternyata si gulam ini bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kena sopak, apa, warna campak. Wa yudawi nas min sa'ir al-adwan, min sa'ir al-adwa, dan mengobati manusia dari segala macam penyakit. Fa sami'a jaliis lil malik wa kana qad a'ma, tersebar berita ke sana kemari, ada orang luar biasa punya kemampuan begini-begini. Seperti zaman sekarang, kalau ada seorang tabib sudah mulai apa, terbukti ilmunya mujarab, maka seantero dunia mendengarnya, berdatanganlah orang kepadanya, termasuk berita kehebatan anak muda ini dalam mengobati orang sakit sampai terdengar kepada orang dekatnya raja. Yang ketika itu dia dalam keadaan buta, maka datanglah apa, orang dekatnya raja ini kepadanya dengan membawa hadiah yang banyak sekali. Faqala, maka dia berkata, Ma huna laka ajma' in anta safaitani. Ini semua yang saya bawa sebanyak ini aku kumpulkan untuk kamu, kalau kamu bisa menyembuhkan aku dari penyakitku ini. Maka si pemuda ini, walaupun namanya sudah tersohor kesana kemari, sekian banyak orang telah tersembuhkan olehnya, dia tidak sombong. Maka dia mengatakan, inilah asfi ahadan, aku tidak pernah menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa mereka-mereka yang sembuh itu, sesungguhnya yang menyembuhkan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in amanta billahi, da'autullah fashafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, dakwah dia, mengajak orang kepada tauhid, menggantungkan segala perkara kepada Allah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan doakan kepada Allah untuk kesembuhan kamu, maka Allah akan menyembuhkan kamu. Fa'amana billahi ta'ala fa'ashafahu Allah ta'ala. Maka dia pun beriman kepada Allah, didoakan oleh si anak muda ini tadi, dan dia pun sembuh dari penyakitnya. Fa'ata Malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia pun setelah itu dalam keadaan sudah sembuh, dia sudah melek, sudah bisa melihat, dia datang kepada raja. Dia duduk di majlisnya raja seperti biasanya, karena dia salah satu dewan apa, musyawarahnya raja, dia teman dekatnya, sering diajak ngobrol, minta nasihatnya, minta pertimbangan-pertimbangannya. Walhasil orang ini adalah orang yang dekat kepada raja. Setelah sembuhnya dari kebutaan, dia pun duduk bersama sang raja seperti biasanya. Faqala lahul malik, melihat adanya sesuatu yang berbeda, sang raja pun bertanya, man radda alaika basaraka. Senang tentunya ada teman dekatnya yang semula buta sekarang tidak buta lagi. Maka ditanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu? Apa jawabnya? Jawabnya sesuatu ucapan singkat yang tidak diduga-duga oleh raja. Ketika ditanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu ini? Jawabnya, Rabbi, Tuhanku. Terkaget sang raja. Maka sang raja mengatakan, awalaka Rabbi ghairi? Adakah Tuhan kamu selain aku? Membuktikan bahwa sang raja meyakini bahwa dirinya adalah Tuhan. Membuktikan pula besarnya kerajaan yang dimiliki, karena tidaklah orang yang meyakini dirinya Tuhan kecuali ketika dia telah memiliki kekuasaan yang lebih, sehingga dia sombong dan tagaw melampaui batas. Si raja mengatakan, adakah Tuhanmu selain aku? Terkaget dan marah. Faqala, maka dijawab oleh teman raja itu tadi, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Menunjukkan masuknya dakwah si anak muda ini tadi kepada teman dekatnya raja, sehingga jadilah dia muwahid juga, meyakini rububiyah hanya Allah saja yang memilikinya, uluhiyah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar keadaan yang demikian, raja marah, maka diperintahkan orang ini diambil dan perintahkan untuk diazab. Terus diazab, padahal teman dekatnya. Ketika berbeda akidah, ternyata tidak sayang lagi. Ketika berbeda cara berpikir, logikanya, manhajnya, sudah tidak ada kasih sayang lagi. Ketika kemarin teman seiring, ketika merasa sudah mulai kuat, merasa berbeda, langsung tidak segan-segan. Diazab, betul-betul diazab. Sampai merasa tidak kuat, si teman raja ini, dia pun menunjukkan siapa yang mengajari dia. Kalau dipaksa, dari mana ini dapat? Kita tahu orang ini dulu teman kita, kata si raja. Kok sekarang jadi begini? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Ayo, tunjukkan. Siapa yang ngobatin kamu? Maka ditunjukkan bahwa yang ngobati dia adalah si gulam. faja'a bi gulamin, maka didatangkan si gulam itu tadi. Terkaget-kaget si raja, anak muda yang dipilih, dan dia yakin si gulam ini tidak belajar kecuali hanya itu kepada tukang sihir tadi. Faqala lahul malik, berkatalah si raja kepada si gulam, ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri al akmah wal baras fataf'al taf'al. Wahai anakku, luar biasa sihirmu, karena dia tahunya saya yang mengalahkan kamu, tidak lain dan tidak bukan kamu belajar dari sihir kepada si tukang sihir yang hebat tadi itu. Luar biasa ilmumu sekarang, kamu telah bisa mengobati orang buta, orang kena sopak, orang apa ini dan itu, walhasil sekian telah kamu lakukan menunjukkan kehebatan kamu. Si gulam pun menjawab, qala inila asfi ahadan, innama yashfi Allah Ta'ala. Aku tidak pernah bisa menyembuhkan seorang pun, tapi sungguh yang menyembuhkan aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tulus, jujur, dan benar adanya. Bukan seperti tukang sihir zaman sekarang. Dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, tetapi aksesoris lisannya itu ketika menyampaikan kepada orang lain, ya saya ini gak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah, Tuhan yang ada di langit, mintalah kepada Tuhan. Tipu dia, dusta dia ucapannya, karena pada prakteknya dia adalah perdukunan yang dilakukan. Cara untuk menarik orang agar tidak ketahuan sihirnya, pura-pura untuk tawadhu, sangat berbeda dengan si pemuda ini yang memang dia adalah seorang muwahid. Maka dia mengatakan, kalau saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibahu hatta dalla ala rahibin. Maka dia pun diambil, disiksa, betul-betul disiksa, sampai dia pun enggak kuat. Maka dia pun terpaksa menyampaikan siapa yang mengajari dia. Yang mengajar dia adalah si rahib. Subhanallah, orang yang alim ketika fitnah belum datang, maka dia sudah mempunyai perkiraan akan terjadinya fitnah. Maka si gulam ini jauh-jauh hari sudah dinasihatkan, nak, ilmu kamu luar biasa, nak, ilmumu telah melebihi dari ilmuku. Artinya akan ada ujian yang kamu terima. Ketika ujian datang, jangan sebutkan namaku. Ternyata terjadi ujian itu menimpa si pemuda ini. Ketika ujian datang, betul-betul dipaksa, diazab dengan betul-betul azab yang sangat pedih, sampai tidak kuat si pemuda itu, dan menunjukkan siapa yang telah mengajarinya. Si rahiblah yang mengajarinya. Faji'a birrahibin, maka didatangkan si rahib itu tadi. Faqila lahu irji' an dinik, kembalilah kamu kepada agamamu, yaitu agama sang raja. Yakinilah bahwa raja itu adalah Tuhanmu. Beribadahlah dengan cara seperti ibadahnya raja. Ikuti tata cara yang telah digariskan. Fa'aba, si rahib ini tidak mau. Disiksa, dipaksa, tidak mau. Dia menolak untuk meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka ketika si rahib ini menolaknya, maka didatangkanlah gergaji besar. Fawadha'a min syar fi mafraq ra'sihi, pas di tengah-tengah kepalanya, digergajilah kepalanya ini di hadapan halayak ramai. Maka terputuslah dari atas sampai ke bawah, terbelahlah dua badannya si rahib ini tadi. Thumma ja'a bi jalisil malik, ketika sudah terbelah, disaksikan oleh orang-orang, termasuk teman si raja yang sudah bertauhid kepada Allah, termasuk si pemuda yang mengajarkan kepada teman raja tadi, si tabib yang hebat ini tadi. Maka setelah selesai dari yang pertama, didatangkan teman raja ini untuk berikutnya. Faqilalahu irji ila dinik, kembalilah kamu ke agama yang semula, ke agamanya raja. Yakinilah bahwa raja ini adalah Tuhanmu. Fa'aba, iman telah masuk ke dalam dadanya, walaupun dia temannya si raja, tapi ketika iman telah masuk, dia dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Tidak. Konsekuensinya dia melihat, tidak peduli, dia tetap bersabar di atas keimanannya. Fawadha'a min syar fi mafraq ra'sihi, maka diletakkanlah minsyar itu, gergaji, di tengah kepalanya, dan digergajilah badannya sampai terbelahlah menjadi dua badan teman raja ini tadi. Lalu didatangkan si gulam. Faqilalahu irji an dinika, kembalilah kamu nak kepada agamamu. Kalau tidak, lihat konsekuensinya. Dua telah ada contoh, tapi iman serta kejujuran dalam keimanannya, sabar dia untuk menghadapi resiko apa yang terjadi. Maka dia mengatakan tidak. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika si pemuda ini tadi tidak mau, sementara raja nampaknya masih punya harapan terhadap anak muda ini. Fadafa'u ila nafarin min ashabihi. Maka si pemuda ini diserahkan kepada pasukan khusus. Sekelompok pasukan khusus diberi tugas untuk ngurusin si pemuda ini tadi. Faqala idhabu ila jabalin kada wa kada fasa'adu bihi jabal. Ditugaskan kelompok ini, pasukan khusus ini, untuk membawa anak ini ke gunung ini dan gunung itu. Maka mereka pun naik ke atas jabal. Fa'idha balata darwah. Ketika dia sampai di atas gunung, yang akan dilemparkan si anak muda ini, maka raja mengatakan, kalau sampai di atas, in roja'an dinihi fa'ila fatru'uhu. Kalau dia mau kembali kepada agamanya, lepaskan. Kalau tidak mau, lemparkan di atas gunung anak ini. Jadi takut-takutin dulu, disokkan mentalnya, diajak ke atas gunung. Awas loh, mau kembali atau tak lemparkan dari sini. Ini tugas raja. Harapannya anak muda yang hebat ini mau kembali dan dia bisa melanjutkan belajar ilmu sihir dan akan mewarisinya. Maka pasukan ini menjalankan tugas sang raja. Mereka berangkat naik ke atas gunung. Ketika sampai di gunung, akan dilakukan eksekusi. Si anak muda ini berdoa kepada Allah. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai apa yang kau kehendaki ya Rabb. Doa anak muda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba setelah ada doa itu, farajafa bihim al-jabal fasaqatu. Tiba-tiba terjadi goncang yang dahsyat. Maka pasukan khusus yang dibentuk oleh sang raja itu pada terjatuh dari atas gunung. Bukan anak muda yang terjatuh, tapi pasukan yang terjatuh. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Doa si anak muda ini betul-betul dikabulkan. Karena dia tauhid, karena dia bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Min haitsu la yahtasib. Imannya betul-betul. Oleh karena itu doanya pun diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah si pemuda ini kepada raja. Datang lagi. Yamsi ilal malik. Faja'a yamsi ilal malik. Faqala lahu malik. Maka dia datang kepada rajanya. Terkaget si raja. Mana ini pasukannya? Kok bisa datang sendirian? Maka berkata Malik kepadanya, ma fa'ala ashabika. Apa yang dilakukan oleh pasukan itu kepadamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Allah telah cukupkan aku dari mereka. Allah telah memberikan pertolongan kepadaku dari mereka. Fadafa ila nafarin min ashabihi, maka dibentuklah pasukan yang berikutnya. Si anak muda pun dipegang, diserahkan kepada pasukan yang berikutnya. Faqala idhhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tusitu bihi al-bahr. Bawalah anak ini, sudah kalah dari gunung, maka jangan gunung lagi, cari yang hal yang lain. Timbul pikiran, bawa anak ini, naikkan dia ke perahu, cari tempat yang jauh, tengah-tengah sana. Maka kalau sampai sana, jongklokkan anak ini. In raja'a an dinihi wa illa faqdhafuhu. Acaklah dia untuk kembali kepada agamanya. Kalau mau, ya diselamatkan. Kalau enggak mau, jongklokkan dia ke apa? Ke sungai apa lautan. Fa dhahabu bihi fa qala Allahumma akfinihim bima syi'ta. Maka dibawalah anak muda ini ke tengah-tengah sana menggunakan perahu. Maka ketika akan dilaksukan eksekusi, berdoalah anak muda ini. Tiba perahu itu pun berbalik, terjatuh, yang lainnya apa? Fagharaku apa? Tenggelam. Yang lainnya tenggelam, si pemuda ini sehat, selamat. Faja'a yamsi ilal malik, yang menjengkelkan ini tidak lari, dia datang lagi ke rajanya itu tadi, karena dia memang punya misi. Walaupun diazab seperti itu, barangkali kalau orang yang lain sudah selamat, ya lari sudah, tapi dia masih punya misi, misi besar yang sedang dia bawa, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menunjukkan siapakah sesungguhnya yang kuat. Orang yang mensyirikkan Allah atau orang yang mentauhidkan Allah. Maka dia pun datang kepada raja kembali. Raja pun bertanya seperti yang semula, apa yang kau perbuat kepada teman-temanmu, artinya pada pasukan itu tadi? Apa yang terjadi pada mereka? Maka dia pun menjawab seperti yang semula, telah Allah selamatkan saya dari mereka, Allah cukupkan saya dari mereka. Maka dia pun berkata kepada sang raja, setelah upaya-upaya pembunuhan kepadanya, eksekusi padanya tidak berhasil, maka si anak muda ini berkata kepada raja, innaka lasta biqatili, kamu wahai raja tidak akan bisa membunuh aku. Hatta taf'al ma amaruka bihi, kecuali kamu nurut apa yang akan saya ajarkan kepadamu. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara membunuh saya, ada caranya. Mau tahu? Aku ajarin. Kala ma huwa, maka sang raja bertanya, apa? Bagaimana sih caranya untuk membunuh kamu? Caranya, yang pertama, tajma'un nas fi sa'idatin wahidin, fi sa'idin wahidin. Kumpulkan masyarakat ini semua di lapangan yang besar menjadi satu. Lalu tusallibuni ala jada'in, lalu aku disalib di sebuah kayu. Semahut sahman min kinanati, ambillah anak panah dari apa tempat anak panahku. Thumma dha'sahim fi kabdil qaus, kemudian letakkanlah anak panah yang Anda ambil tadi itu di panahnya. Thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma irmini. Setelah itu katakan dengan nama Tuhannya si gulam, setelah itu lepaskan anak panah itu. Maka fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani, kalau kamu bisa menjalankan apa yang aku putuahkan kepadamu, baru kamu bisa membunuh aku. Kalau tidak, tidak mungkin. Maka nurut si raja ini, dikumpulkan masyarakat dalam tempat lapangan yang sangat besar, disaliblah si anak muda itu tadi, kemudian diambil anak panahnya, kemudian anak panah itu pun ditaruh di panahnya, ditarik panahnya, kemudian si raja itu mengatakan Bismillahirrabbilghulam di hadapan masyarakat yang segitu besarnya, yang segitu banyaknya, baru kemudian dilemparkanlah anak panah itu kepadanya. Maka anak panah itu pun mengenai pelipisnya, si anak muda pun memegang pelipisnya itu tadi, dan matilah si anak muda itu tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Faqalan nas, orang-orang melihat kejadian itu bahwa raja bisa membunuh si anak ini setelah perjuangan raja untuk membunuh anak ini sekian kali tidak berhasil, ternyata berhasil setelah mengucapkan Bismillahirrabbilghulam demi apa? Dengan nama Tuhan, apa, dengan nama Allah Tuhannya si gulam. Masyarakat melihat ini, dan sebelumnya sudah mendengar kehebatan si anak, kegagalan si raja menghadapi si anak ini, langsung mereka pun amana bi rabbil gulam, kami beriman terhadap Tuhannya si gulam. Maka pejabat-pejabat mendatangi si raja, mereka mengatakan, betul kan omongan saya, jangan kamu lakukan, memang bahaya ini, tapi sudah terjadi. Bukankah aku sudah peringatkan jangan, tapi ini sudah terjadi. Maka si raja memerintahkan pasukannya untuk membuat parit yang besar, yang panjang, untuk mengadakan apa ujian berikutnya kepada masyarakat yang telah beriman kepada Allah. dan memerintahkan parit yang besar itu kasih api, bukan air, tapi nyalakan api di parit-parit itu. Maka mereka pun mengatakan, man lam yarji an dinihi faqmuhu fiha. Raja mengatakan, sampaikan kepada mereka, kalau ada yang tidak mau kembali kepada agama yang semula, maka akan dilemparkan ke api ini. Fafa'alu, maka dilakukan yang seperti ini. Banyak korban, karena sekian banyaknya orang telah beriman kepada Allah, melihat nikmatnya beriman kepada Allah, sehingga orang-orang yang beriman ketika diuji dengan ujian yang berat, di mata mereka lihat, mendengar beritanya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang betul-betul Tuhan memiliki sifat ketuhanan kecuali hanya Allah, Tuhannya si gulam itu tadi. Korban banyak, sampai seorang wanita membawa anak ketika akan dilakukan, ketika akan melewati itu, si perempuan ini, si ibu-ibu ini ragu menggendong anak. Ketika dalam keadaan ragu seperti itu, si anak bayi yang masih orak itu, subhanallah, Allah berikan kemampuan dia berbicara. Ya ammah, ya ummi, isbiri fa innaki alal haq. Ya ibu, bersabarlah kamu ya ibu, sesungguhnya kamu ada di atas al-haq. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Ini kisah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita, yang di dalamnya ada pelajaran. Ketika fitnah datang kepada kita, maka tidak ada lain yang harus kita persiapkan adalah kesabaran di atas kebenaran. Sabar dalam membawa kebenaran ini adalah modal kita dari keselamatan ketika kita menghadapi fitnah. Si gulam, si rahib, ataupun teman dekatnya raja, sabar di atas kebenaran ketika menghadapi ujian demi ujian itu tadi. Yang kedua, jujur. Dan yang ketiga, kita lihat keimanan. Tiga inilah yang harus menjadi bekal kita. Kisah ini adalah menjadi kisah ini hendaknya bisa kita jadikan pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kisah yang kosong, kisah cuma sekedar dipakai untuk menidurkan anak, akan tetapi kisah ini perlu penuh pelajaran yang bisa kita ambil dalam apa ketika kita menghadapi kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.